Konsultasi Syariah. Hukum meninggalkan sholat Eid. Pertanyaan: bolehkah seorang muslim meninggalkan sholat Eid padahal tidak ada udzur atau halangan? Dan bolehkah melarang seorang wanita menunaikan sholat Eid bersama orang banyak? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sholat Eid hukumnya fardu kifayah menurut sebagian besar para ulama. Seorang muslim per individu boleh meninggalkan sholat Eid, tapi lebih baik baginya datang dan berkumpul bersama kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Eid yang hukumnya sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang ditekankan. Sehingga tidak pantas bagi seorang muslim untuk meninggalkannya tanpa alasan yang syar'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Eid itu hukumnya fardu ain, sama seperti sholat Jumat. Maka, bagi setiap muslim, laki-laki yang mukallaf, yaitu sudah dewasa dan tidak gila, dan dia bermukim, yaitu tidak bepergian, dia tidak boleh meninggalkan sholat Eid. Pendapat ini lebih jelas bila dihubungkan dengan dalil-dalil yang ada dan lebih dekat kepada kebenaran. Dan disunnahkan pula bagi para wanita untuk menghadiri sholat Eid dengan berhijab, yaitu menutup aurat, dan tidak memakai wangi-wangian. Hal ini berdasarkan sebuah hadis sahih dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami keluar menghadiri sholat Eid bersama budak-budak perempuan dan perempuan-perempuan yang sedang haid untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan dan mendengarkan khutbah. Dan bagi wanita yang sedang haid disuruh menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain yang disebutkan bahwa ada di antara sahabat perempuan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak mempunyai jilbab. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, hendaklah saudaranya memberikan atau meminjamkan jilbab kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini menunjukkan tentang ditekankannya para wanita untuk keluar menuju sholat Eid agar mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala penolong menuju kebenaran. Fatwa Syekh bin Baz. Demikian, Allahu a'lam.